Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati wa akhwatil kiram, azani wa azanikumullahi ajma'in. Pada waktu yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nasir Syi'di rahimahullah tentang berbeda-bedanya orang-orang beriman di dalam kebaikan, yaitu tentunya yang paling utama adalah seorang mukmin yang qawi, yang kuat dibandingkan mukmin yang dhaif. Kemudian telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk semangat di dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Dan telah disebutkan bahwasannya perkara-perkara yang manfaat ada berapa? Masih ada yang ingat? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, manfaat pada perkara din. Yang kedua, manfaat pada perkara dunia. Dan telah dijelaskan pula bahwasanya perkara yang manfaat dalam masalah agama kembali pada dua perkara. Apa itu? Masih ingat? Ilmu dan amal saleh. Dan kita terakhir membaca tentang perkara yang manfaat di dalam dunia. Nah, kesimpulan yang telah kita baca bahwasannya perkara-perkara yang manfaat dalam perkara dunia, yaitu keharusan seorang hamba di dalam meraih rezeki yang Allah anugerahkan, mencari rezeki, di mana beliau Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Su'di menasihatkan atau membimbing kepada kita untuk melakukan atau menempuh sebab-sebab yang manfaat di dalam mencari rezeki tersebut, dengan memperhatikan beberapa perkara. Masih ingat? Yang pertama apa? Kalau kita kasih nomor, yang pertama apa? Masih ingat? Yaitu bertujuan ketika usaha yang dia lakukan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban dirinya, dan juga dia bertujuan dengan usahanya memenuhi kewajiban orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang berikutnya apa? Masih ingat? Berniat ketika melakukan usaha itu apa niatnya? Al-kafaf, menjaga untuk tidak minta-minta. Iya, tidak atau merasa tergantung kepada makhluk dengan minta-minta. Itu niatnya. Kemudian yang berikutnya apa saja? Masih ingat? Demikian pula berniat dengan usaha yang ia lakukan adalah dalam rangka bisa melaksanakan ibadah-ibadah harta, dalam bentuk harta, zakat, sedekah, nafkah kepada yang khusus maupun yang umum. Nah, yang kaitannya dengan harta. Kemudian apa lagi? Masih ingat? Iya, tujuannya di dalam makasib adalah mencari usaha yang thayyibah, yang baik, menjauhi usaha-usaha yang khabisa wal muharramah, yang haram. Tentunya kita berikan catatan juga di sana menjauhi usaha-usaha yang di sana adanya penghinaan diri kepada makhluk. Nah, hanya semata-mata ingin memperoleh gaji besar, dia rela mengorbankan keyakinannya, mengorbankan apa yang telah dipegang dari prinsip agamanya. Ini juga termasuk tujuan kita usaha adalah menjauhi usaha-usaha yang bisa mengorbankan akidah prinsip agama kita. Sebagai contohnya, ada, ini kenyataannya, bertanya tentang masalah hukum foto dan gambar. Masya Allah, ada dia dalam masalah wawasan ini banyak dibawakan ini pendapatnya, ini pendapatnya, itu pendapatnya ini. Salah satunya dulu pendapatnya Syekh Muhammad Salun Simon rahimahullah. Dulu membolehkan, tapi ditegur oleh Syekh bin Bas. Dia belum tahu kalau hal itu sudah ditegur oleh Syekh bin Bas. Karena ya semangat, semangat mencari tentang hukum gambar, ternyata ujung-ujungnya ketika dikasih nih, bahwasanya Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah rujuk dari pendapat membolehkan memotret atau membuat video. Ujung-ujungnya, lalu kerjaan ana ini biasanya motret-motret kini di mana? Berarti iya. Loh, sudah jelas hukumnya, tapi yang diinginkan apa? Cari apa? Udzur atau pembenaran atau toleransi yang bisa rukhsah, keringanan. Bolehlah kalau untuk usaha mencari ma'isyah. Iya. Makanya prinsip kita di dalam usaha adalah ini. Jangan sampai jatuh kepada perkara yang mengorbankan prinsip agama kita. Nah, bahaya. Iya, meraih sesuatu yang sedikit dengan mengeluarkan sesuatu yang banyak, bangkrut, aflas kalau seperti itu. Nah, maka kata beliau, ketika seorang hamba usaha di dalam dunianya ini dengan tujuan yang sudah disebutkan tadi, menempuh sebab-sebab yang paling bermanfaat, nah, maka semua usahanya, geraknya di dalam mencari ma'isyah, penghidupan, dinilai sebagai kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus semangat. Iya. Yang kita herankan, dulu sebelum ngaji, kalau nyari uang itu gak kenal waktu. Iya, waktu sholat ya masih cari. Ketika ngaji, iya, memang tahu waktu-waktunya, tapi malas usaha, ini repotnya. Seharusnya semangatnya tetap dijaga, hanya diatur, jangan sampai melalaikan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Nah, malas usaha, usaha nanti ini enggak bisa. Kalau misalnya jualan cilok nanti ketemu yang belanja perempuan, susah. Nanti kalau jualan ini, ya enggak jualan-jualan kalau seperti itu. Enggak usaha-usaha kalau seperti itu. Iya. Nah. Iya. Tetap semangat di dalam usaha, dia sebisa mungkin semampunya menjaga ketakwaan kepada Allah. Nah, dan dia tidak meninggalkan sama sekali bentuk usaha. Makanya disebutkan di sini, lalu usaha apa yang paling utama? Wa in kila ayul makasib aula wa afdal. Kalau dikatakan usaha apa yang paling utama dan paling aula wal afdal, sama, yang paling utama. Kila dikatakan qad ikhtalafa ahlul ilmi fi dhalik. Wa minhum man faddala az-zara'ah wal harasa, wa minhum man faddala al-bay' wasy-syira', wa minhum man faddala al-qiyam bis-sunaat wal harf wa nahwiha. Na'am. Wa kullun minhum adalla bihujjatih. Dikatakan telah berselisih pendapat di kalangan ahlul ilmi tentang masalah mana yang paling utama di dalam usaha. Ada yang mengutamakan zara'ah, berladang. Ada yang mengutamakan harasah, bercocok tanam, termasuk di sawah. Ada di antara yang mereka yang lebih utama itu jualan, jual beli, perdagang. Ada yang mengutamakan di antara sebagian mereka yang utama itu adalah membuat keterampilan, kerajinan, kemudian dijual. Atau termasuk keterampilan dia, misalnya perbengkelan dan yang lainnya, itu termasuk. Itu yang paling utama. Masing-masing mereka dengan hujahnya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Dijelaskan oleh beliau, walakin hadal hadith huwal fasil lil nija. Hadis ini yang kita sedang bahas, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Naam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jis, adalah hadis yang memberikan keputusan pada perkara yang diperentangkan oleh para ulama. Wa huwa anna sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, semangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Naam. Wa nafi', perkara yang bermanfaat, min dhalika ma'lumun annahu yakhtalifu bi ikhtilafil awwal wal ahwal wal ashhas, wa minhum man takunu harasa wa jara'a afdal fi haqqihi, wa minhum man yakunu al-bay' wa shira' wal qiyam bi sana'a allati yusinuha afdal fi haqqihi wal fal afdal min dhalika wa ghayruhu al-anfa'. Yang namanya perkara yang manfaat, maklum bahwasannya berbeda-beda keadaannya dan berbeda-beda setiap orang. Ada di antara mereka kalau dia bercocok tanam, berladang, itu lebih utama pada hak dia, ya kan? Nah, jadi tidak bisa dipaksakan. Dia biasanya bertani, disuruh misalnya bengkel, ya gak bisa, gak jadi, hancur itu motor di kotak-kotak. Iya. Nah, atau dia bengkel disuruh bersawah, enggak kuat. Nah, bercocok tanam, enggak kuat. Masing-masing punya keutamaan sendiri, manfaat bagi masing-masing orang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang berjual beli pada haknya atau keterampilan. Dia pandai dalam masalah jual beli, ya sudah jual beli. Kalau jual beli nanti dia punya sawah, habis itu sawahnya dijual. Ya, nah, jual aja sudah. Berapa yang tawar? Ini buat perumahan, sudah habis ya sawah ladangnya. Karena memang ya, pada hak dia tidak manfaat, tapi pada hak petani dia manfaat. Ya, masing-masing dikembalikan kepada. Nah, mana yang paling utama bagi haknya, tidak bisa dipaksakan. Nah, ya kita sekolah aja STM, tapi ujung-ujungnya ada yang dia apa? Ternyata juru ketik dalam STM itu, tapi mainnya di komputer, ngetik terus. Ada kan? Ada. Ada yang dia sekolahnya. Nah, misalnya bagian insinyur pertanian, tapi kok lebih cenderungnya ke apa, perabot rumah tangga, penyucur mebel. Ternyata bisnisnya lebih lancar di situ daripada dia bertanian. Kuliahnya bertanian. Nah, masing-masing berbeda ya keadaan manfaatnya. Maka dari sini juga adanya faedah. Kalau begitu, yang namanya rezeki tidak dibatasi dengan harus sekolah pendidikannya ini, kamu harus jadi dokter. Gak mesti dia rezekinya jadi dokter. Bisa jadi dia gak lihat jadi dokter, ternyata jadi pertani lebih cocok. Kadang orang tua keliru melihat kemampuan anak seperti itu. Ada dia dokter udah dikuliahkan, ternyata jadi pedagang COD, ya di Bukalapak atau di mana, di OLX. Ternyata rezekinya lebih banyak di situ, jual beli. barang bekas, motor, mobil, dah lihat kuliah, dokter. Nah, masing-masing berbeda-beda keadaannya. Maka dikatakan di sini, fal afdal, maka yang utama adalah yang dia bermanfaat. Ya, mana yang paling manfaat bagi dirinya? Masing-masing orang tahu. Ya, bisa digali. Ternyata rezeki itu mudah sesungguhnya. Anak bisanya ini. Ya sudah, itu semangat. Antum bisanya apa? Semangat cari. Nah, demikian. Wassalawatullahu wassalamu ala man utiya jawamil kalim wa nawafi'iha. Maka salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah diberikan jawamil kalim, yaitu maksudnya jawamil kalim ucapannya singkat tapi bermakna dan padat berisi. Sebagai tambahan sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab ini, sebagai tambahan kita bawakan penjelasannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu beliau menjelaskan di dalam kitab Adab-adab Usaha dan Mencari Ma'isyah. Iya. Keutamaan dan bagaimana muamalah yang benar dan kaitannya dengan masalah itu. Tetapi kita tidak akan baca seluruhnya, kita singkat karena waktunya pun sangat singkat. Beliau menjelaskan i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala bilatifil hikmati ja'ala dunya daran taksibul iktisab. Ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lembut dengan hikmahnya menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk usaha. Ya, baik usaha dalam sisi usaha bentuk materi, juga usaha dalam bentuk amalan untuk bekal nanti di akhirat. Bahkan usaha dalam bentuk materi yang real kelihatan itu pun sebagai wasilah dalam rangka untuk mempersiapkan bekal nanti di akhirat. Maka negeri di dunia itu adalah negeri al-iqtisab, negeri berusaha. Iya. Jadi bukan negeri untuk senang-senang. Bukan negeri untuk kita bersantai-santai di dunia, membuat kekayaan untuk mencari kesenangan di dunia. Bukan di sini tempatnya. Di dunia ini adalah negeri untuk kita usaha dalam bentuk bentuk dunia maupun dalam bentuk bekal-bekal nanti untuk akhirat. Yang intinya semuanya adalah agar kita punya perbekalan dalam perjalanan kita menuju akhirat, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Taratan lil ma'ash wa taratan lil ma'at. Kadang-kadang di dunia itu dijadikan untuk persiapan kehidupan di dunia dan juga persiapan kehidupan di akhirat nanti, kata beliau. Dan beliau nanti akan sebutkan tentang adab-adab bagaimana seharusnya kita beradab di dalam usaha. Dan akan disebutkan pula keutamaannya berusaha itu dan anjuran untuk kita berusaha, apalagi kaum muslimin. Iya, seperti yang sudah disebutkan pada bulan yang lalu, kebanyakan kaum muslimin menghinakan diri di dalam mencari usaha. Iya, enggak malu-malu untuk betul-betul minta mencari uang. bahkan menggunakan kelemahan dirinya, cacat dirinya dan yang lainnya untuk mendapat meraih yang namanya harta uang. Malas untuk berusaha. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya menghasung ya hamba-hambanya ini untuk tidak tergantung kepada makhluk lainnya. Untuk usaha mencari keriduan Allah rezeki. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Naba, "Waja'alna an-nahara ma'asha," dan kami jadikan siang hari itu sebagai mencari penghidupan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-10, "Wa ja'alna lakum fiha ma'asyiya qalilan ma tashkurun." Dan kami jadikan untuk kalian di siang hari sebagai pencari penghidupan, tapi sedikit sekali ya apa yang kalian syukuri. Nah, dan di dalam hadis dijelaskan, tapi hadisnya dhaif. Iya, ada yang mengatakan mencari yang halal itu jihad. Mencari yang halal itu jihad. Tapi dijelaskan di dalam hadis yang sahih, dijelaskan tafarrad al-Bukhari, di mana Imam Bukhari menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an yaqula min amali yadih, wa inna nabiyallaha Dawud kana yaqulu min amali yadih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang memakan makanan sedikit saja itu lebih baik dari hasil usaha sendiri. Maksudnya biyadi itu amalan biyadi adalah usaha tangannya sendiri, itu lebih baik. Lebih baik dibandingkan dia harus minta-minta atau pemberian orang lain. Dan Nabi Allah Daud, beliau makan dari hasil usaha sendiri, tidak berpangku tangan. Nah, juga di dalam hadis yang lainnya disebutkan, inna Zakaria alaihissalam kana tijaran, bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam adalah pedagang. Iya, para nabi, perhatikan, nabi makhluk terbaik saja usaha. Nah, dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Adam alaihissalam harasan, Adam alaihissalam itu bercocok tanam. Dan ini membantah bahwasanya ada manusia purbakala ya yang enam kalau bercocok tanam dengan alat-alat yang sederhana atau primitif, kemudian digambarkan na'udzubillah seperti evolusi dari kera na'udzubillah. Nabi Adam sudah punya teknologi pertanian. Kita enggak tahu bagaimana bercocok tanam, jelas bisa bercocok tanam. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa Nuh tijaran, dan Nabi Nuh adalah pedagang. Wa Idris khiyatan, Nabi Idris itu penjahit. Jadi ada contohnya dari para anbiya, enggak usah malu. Iya. Oh, kalau penjahit itu kerjaannya wanita. Loh, ini nabi. Iya. Wa Ibrahim wa Lut zara'in. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, mereka berladang. Wasalih tajiran, Nabi Saleh seorang pedagang. Demikian pula Nabi Daud. wa Nabi Musa wa Syuaib wa Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Penggembala kambing. Allahu Akbar, Masya Allah. Para anbiya, iya, tauladan bagi kita berdagang. Apa yang mampu diberikan kemampuan. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah atsar, diriwayatkan bahwasanya Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunai ista'in bil kasbil halal fa innahu maftaqarra ahadun qat illa asabahu thalathu khisal, riqqatun fi dinih wa da'af fi aqlihi wa dhihabu muru'atihi wa adhamu min hadhil khisal istifafu nasbihi. Kata Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, nam ista'in, mintalah pertolongan dengan usaha yang halal. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang yang dia fakir, artinya selalu tergantung dengan orang lain, kecuali akan tertimpa tiga perangai. Kalau kita kasih nomor, yang pertama, riqqatu fi dinih, lemah agamanya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya, kalau kita tergantung kepada orang lain, akan lemah agama kita. Nah, dulu ingat fitnahnya Yayasan As-Sofa? Ya, bagaimana para da'i-da'i mereka terlalu tergantung dengan dinar-dinar Kuwait. Lemah agamanya. Ketika dijelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang harus demikian-demikian, harus mengingkari tahdzir, mengingkari Ahlul Bid'ah, ya, memayi, lemah. Demikian pula yang terjadi sekarang. Kenapa banyaknya para da'i-da'i yang jadi selebritis, da'i-da'i Ahlus Sunnah tadinya, tapi jadi da'i selebritis, masuk artis YouTube, entah dibikin sendiri, entah itu dia dibikin oleh yang lainnya. Ya, tergantung kepada makhluk, lemah di dalam masalah agamanya. Ini mengerikan. Akhirnya dikorbankan semua prinsip-prinsip agamanya. Yang kedua, dha'ful fi aqlihi, akan melemah akalnya. Kenapa dikatakan lemah akalnya? Kan tadinya dia sudah tahu yang mana al-haq. Iya, yang hak demikian, demikian, demikian. Tapi karena itu tadi, kata orang bilang, karena silau dengan kepeng, ngerti? Kepeng. Karena silau dengan apa? Uang, lembaran-lembaran, ketenaran. Akhirnya, nah, lemah akalnya, tidak bisa berpikir dengan akal sehatnya. Padahal tahu kebenaran, membaca adillah dalil Al-Quran dan Sunnah, membaca dari nasihat-nasihat para a'imah, para ulama dari dulu dan sekarang. Begitu. Dalam masalah penghidupan dunia, jangan kekurangan, cukup. Ya. Karena yang namanya cukup relatif kan. Ya kan? Ada yang dia gajinya sampai 5 juta enggak cukup-cukup. Kenapa? Karena enggak kaya dirinya. Karena kata apa? Dikatakan oleh para ulama, al-ghina al-ghina'u nafs. Yang namanya kekaya itu kaya diri. Kaya dirinya. Artinya qanaah, cukup. Alhamdulillah. Iya, Allah berikan rezeki 1 juta bisa buat sebulan. Bisa enggak? Antum pikir sendiri sudah itu. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya kalau pikiran manusia enggak bisa. Ya, tapi kehendak Allah tuh bisa saja. Nah, ada yang gajinya 5 juta enggak cukup-cukup. Sebulan tuh enggak cukup. Kenapa? Karena merasa kurang. Gitu. Ya minimal merasa cukup. Qanaah. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Punya motor satu walaupun jadul gitu. Karena sudah tua, alhamdulillah. Yang penting masih jalan lancar. Nah, bisa buat taklim atau bisa buat dagang, alhamdulillah. Ya. Yeah. Makanya jangan lihat yang ke atas. Oh, si Pulan motornya udah ganti gitu. Jangan lihat yang ke atas. Kalau lihat ke atas, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah, akan meremehkan nikmat Allah. Dia lupa bahwasanya apa yang ada pada dirinya itu adalah berbuah nikmat yang sangat besar. Iya, ini kalau orang merasa ihtiqar, fakir. Selalu butuh kepada orang lain, maka merasa cukup. Kalau tidak tertimpa tadi bagian-bagian perangai tadi. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi." Qala Ahmad, "Hada rajulun jahlil ilm. Ama sami'a qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ja'ala rizqi tahta dhilal ramhi." Hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan kepada Imam Ahmad, "Apa yang kau katakan tentang seseorang yang dia duduk-duduk di dalam rumah atau duduk-duduk di masjid kemudian mengatakan, 'Ah, saya tidak kerja.'" Ya istilah zaman sekarang kerja gitu ya. "Saya tidak kerja." Yang namanya kerja itu kan bukan hanya jadi karyawan, bukan. Ya kerja dagang, bikin cilok, bikin cireng atau bikin apa di sini yang terkenal. Seblak kan ya, itu kerja juga, jangan salah. Itu kerja juga. Nah. Antum nyapu, bisa jadi sapu, itu kerja juga, jangan dianggap enggak kerja. Maka dikatakan dalam bahasa Arabnya amal, amal. Pekerjaan. Nah, dikatakan orang itu mengatakan, "Aku tidak akan kerja sampai nanti rezekiku datang sendiri kepadaku." Siapa itu yang ngomong kayak gitu? Yang penting keliling-keliling, rezeki nanti datang sendiri. Iya. Yeah. Siapa itu? Antum tahulah siapa itu. Maka kata Imam Ahmad, ini zamannya Imam Ahmad loh, belum ada kan dulu. Ya, yeah, kelompok itu belum ada. Tapi di zaman Imam Ahmad ternyata sudah ada orang-orang seperti itu. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, "Hadzal rajulun jahil ilmi." Orang ini bodoh. Ya, tidak tahu ilmu. "Tidakkah dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah tombak dan panah.'" Ya, dari di bawah naungan tombak. Maksudnya apa? Rasul saja ada usahanya, kerja begitu, mencari rezeki. Dan itu dicontohkan oleh juga diamalkan oleh para sahabat. Nah. Dan juga beliau membawakan, "Dan dia juga tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan burung, 'Taqdu himasan wa tarawu batanan.' Burung itu pagi-pagi pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar, perutnya kosong, pulang-pulang sudah perutnya berisi batanan." Itu burung. Berarti rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Usahanya seperti burung tadi. Burung saja cari ke sana kemari. Nah, bertebaran di muka bumi ini. Iya. Dan bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari rezeki di daratan, di lautan, dan mereka bekerja di perkebunan mereka, di perkebunan apa? Kurma. Dan mereka adalah qudwah yang harusnya kita menjadikan mereka tauladan. Kemudian kita akan sebutkan di sini tentang iya perkara yang harus diperhatikan di dalam bermuamalah, iya di dalam bermuamalah, yaitu maksudnya ketika kita berusaha tentunya berinteraksi dengan orang lain, entah dia dagang, entah dia usaha yang lain. Maka harus diperhatikan yang pertama adalah yang harus diperhatikan oleh seseorang harus benar. Iya, harus benar di dalam akad membuat perjanjian. Ini yang harus diperhatikan. Dua menit lagi. Allah mustahil. Ya sudah. Ya, ini yang pertama. Yang pertama harus benar di dalam akad membuat perjanjian. Entah itu perjanjian dagang, entah itu perjanjian yang kita lakukan dalam bermuamalah, dan jangan membatalkan sepihak. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain, yaitu tentang adab-adab di dalam bermuamalah, yaitu dalam usaha. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.